Pesona aku melihat wajahnya, tak kalah aku duduk di dekatnya. Sebiduk seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai Musi. Ku tegur dia, namun hati enggan. Tak sabar, hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya. Sekilas tampak oleh ku senyumnya. Ombak pun datang, perahuku pun oleng. Tersentuhlah ia olehku, terkejut tiba-tiba ia menolehku. Ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai. Namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya. Sekilas tampak olehku senyumnya. Tiba ia menolakku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai.